Kowe ngerti ora? Dhisik aku tahu ning baran karo kanca-kancaku minggir mangan ning warung-warung kae warunge elek turu-turu rame. Panas rengenge jo aku tadi pesen es teh dilalai ora lagi yo tak takon itu. Tehe kok ora lagi yo lemala diwangsuli sewu kok jaluk lagi mas sewu kok jaluk lagi mas sewu kok jaluk lagi mas sewu kok jaluk lagi mas. Aku kudu piye tweet, aku kudu piye tweet, aku kudu nge-tweet, aku kudu nge-tweet, aku kudu piye gram, aku kudu piye Instagram, aku kudu piye gram. Google Translate channel English. Did you know that I've been to the beach of Barren with my friend? I'm going to the side when there's a food stall. Pengisian tebaga rame. Panas mentari buatku jadi pesen es teh. Ternyata enggak manis, ya tak tanyai aja. Aja, aja. Bu ini tehnya kok enggak manis ya. Kok malah jawabannya seribu kok minta manis mas, seribu kok minta manis mas. 1000 rupiah and you want it sweet. Seribu kok minta manis mas. Aku kudu piye tips, aku kudu piye tips, aku kudu nge-tweet, aku kudu nge-tweet, aku kudu piye book, aku kudu piye Facebook. Aku kudu piye, aku kudu nge-tweet atos ibune keras batunya. Aku kudu piye tweet, aku kudu piye tweet, aku kudu piye tweet, aku kudu piye tweet.